الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi dhawil kitab wa sunnah. Berkata المؤلف حفظه الله تعالى المسألة السادسة permasalahan yang keenam dari pembahasan seputar hukum-hukum haji dan umrah mawaqid al-hajji wal-umrah waktu-waktu atau tempat-tempat pelaksanaan haji dan umrah. Al-mawaqid jama' dari miqat, dan al-miqat dalam pembahasan haji terbagi menjadi dua. Ada miqat zamani dan ada miqat makani. Miqat zamani maksudnya waktu pelaksanaan haji dan umrah. Kapankah disyariatkan? Adapun miqat makani yang dimaksud adalah tempat-tempat dimulainya pelaksanaan haji dan umrah. Tempat-tempat yang disyariatkan untuk memulai ihram. Dan ini yang dimaksud di dalam bab ini. Kata beliau, al-miqatu lughatan huwa al-haddu. Miqat secara bahasa artinya batasan. Wa syara'an, adapun secara istilah syar'i, yang dimaksud al-miqat huwa mawdi'ul ibadati au zamanuha. Yaitu tempat melakukan satu ibadah atau waktunya, waktu pelaksanaan ibadah tersebut. Maka dari definisi ini kita pun mengetahui bahwa al-mawaqid ada yang kaitannya dengan tempat, ada pula yang kaitannya dengan waktu pelaksanaan. Lalu kata beliau hafizahullah ta'ala, fatanqasimul mawaqitu ila zamaniyatin wa makaniyah. Bahwa miqat terbagi menjadi dua. Ada miqat zamani yang telah kita jelaskan kaitannya dengan masalah waktu. Waktu pelaksanaan haji dan umrah. Dan ada pula miqat makani. Tempat pelaksanaan ibadah. Tempat memulai al-ihram. Amma al-mawaqitu zamaniyatu lil-hajj wal-umrah. Adapun miqat yang kaitannya dengan waktu pelaksanaan haji dan umrah. Fal-umratu yajuzu ada'uha fi jami'i awqatis sanati. Adapun menunaikan ibadah umrah boleh diamalkan pada seluruh waktu-waktu yang ada dalam setahun. Yakni kapan saja. Tidak ada batasan waktu dalam menunaikan ihram al-umrah. Kapan saja seorang bisa menunaikannya, melaksanakannya. Hanya saja melaksanakan umrah pada sebagian waktu lebih afdal dari waktu yang lainnya. Seperti misalnya seorang yang menunaikan ibadah umrah di bulan Ramadan. Menunaikan ibadah umrah di bulan Ramadan lebih afdal dari menunaikannya di waktu-waktu yang lainnya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Bahwa menunaikan umrah di bulan Ramadan itu sama kedudukannya seperti seorang yang menunaikan ibadah haji. Dalam riwayat yang lain, ka hajjatin ma'i, seperti orang yang menunaikan ibadah haji bersamaku. Yang menunjukkan bahwa menunaikan umrah terkadang menunaikannya di sebagian waktu lebih afdal dari menunaikannya di waktu yang lainnya, seperti di bulan Ramadan. Namun secara umum, kapan saja seseorang hendak menunaikan ibadah umrah, maka tidak ada waktu-waktu khusus. Kapan saja dia bisa menunaikannya. Wa ammal hajju falahu ashhurun ma'lumat. Adapun haji, maka haji memiliki bulan-bulan yang telah dimaklumi, yang telah diketahui. La yasihhu syai'un min amalil haji illa fiha. Tidak sah satupun dari amalan haji kecuali apabila dilakukan pada waktu-waktu yang telah ditentukan dari bulan-bulan haji tersebut. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, al-hajju ashhurum ma'lumat. Menunaikan ibadah haji itu pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Maka jika seorang menunaikan haji di luar bulan yang ditentukan, maka hajinya tidak sah dan tidak dianggap sebagai haji. Manakah yang dimaksud al-hajju ashhurun ma'lumat? Haji itu ditunaikan pada bulan-bulan yang telah diketahui. Bulan yang manakah itu? Wahiya Syawal, wa Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah. Jadi awal waktu menunaikan ibadah haji di bulan Syawal. Bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah, yakni setelah Syawal, dan Dzulhijjah. Bulan Syawal, seluruh bulan Syawal itu adalah hari-hari haji. Demikian pula Dzulqa'dah. Seluruh hari di bulan Dzulqa'dah seluruhnya hari-hari haji. Adapun bulan Dzulhijjah, apakah seluruh hari di bulan Dzulhijjah termasuk hari-hari haji atau hanya pada 10 hari pertama, atau hanya pada 10 hari pertama? Terjadi khilaf di kalangan para fuqaha. Namun yang zahir, wallahu ta'ala alam, bahwa 10 hari pertama itulah yang mu'tabar. Yang mu'tabar 10 hari pertama. Ya, adapun setelahnya tidak ada haji. Oleh karena itu, apabila ada seorang ingin menunaikan ibadah haji di bulan Ramadan, dengan alasan bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, maka hajinya tidak sah. Atau di bulan Muharram, atau di bulan Safar, atau bulan-bulan yang lainnya, karena itu bukan hari-hari haji. Jadi hari-hari disyariatkan yang menunaikan ibadah haji pada 3 bulan, Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari bulan Dzulhijjah. Nah, ini kaitannya dengan masalah haji tamattu, haji qiran, haji ifrad. Apabila misalnya seorang di bulan Syawal dia berangkat dari negerinya, dari Indonesia. Berangkat, kemudian dia menunaikan umrah di bulan Syawal. Setelah selesai umrah, maka dia tahallul. Maka dia tidak kembali ke kampung halamannya. Dia tidak kembali ke kampung halamannya menunggu hingga tibanya waktu pelaksanaan haji. itu pada tanggal 8 Dzulhijjah, hari Tarwiyah. Baru kemudian dia kembali memakai pakaian ihram dan kembali melakukan ibadah ihram. Maka berarti dia haji tamattu. Karena dia menunaikan umrah kemudian haji yang diselingi dengan tahallul. Maka ini disebut haji tamattu. Tapi kalau misalnya dia datang bulan Ramadan, dia datang bulan Ramadan, lalu dia umrah di bulan Ramadan, setelah Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dia tidak lagi menunaikan ibadah umrah sampai tiba waktu haji, maka dia pun memasuki ibadah haji. Maka ini tidak disebut tamattu, sebab dia mengerjakan umrah bukan di hari-hari pelaksanaan atau ashhurul hajj. Dia melakukannya di bulan Ramadan. Sehingga umrah yang dia lakukan di bulan Ramadan tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan haji. Karena dia melakukannya di bulan di luar ashhurul hajj. Ya. Tapi kalau dia melakukannya pada hari-hari al-hajj, maka dia disebut tamattu. Dan ada hukum-hukum yang lain yang kaitannya dengan permasalahan ini. Walhasil bahwa menunaikan ibadah haji ada bulan-bulan yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan keluar dari bulan tersebut. Ini kaitannya dengan masalah waktu pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Wa ammal mawaqit al-makaniyah lil haji wal umrah, adapun miqat yang kaitannya dengan yang kaitannya dengan tempat pelaksanaan ibadah haji dan umrah, yaitu tempat disyariatkannya memulai ihram dari miqat tersebut. Fahiyal hududul lati la yajuzu lil haji wal mu'tamir ay yatajawazaha illa bi ihram. Yang dimaksud di sini adalah batasan-batasan atau tempat-tempat yang tidak diperbolehkan bagi seorang yang menunaikan ibadah haji dan umrah untuk melewati tempat tersebut tanpa memulai ihram, tanpa melakukan ihram. Waqad bayyanaha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadits Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menerangkan dalam hadis Ibn Abbas, beliau mengatakan, waqata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam li ahli al-Madinah dzal Hulaifah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan miqat bagi penduduk Madinah dzal Hulaifah, penduduk Madinah dan siapa saja yang melewati miqat tersebut. Maka miqat mereka adalah dzal Hulaifah. Dzal Hulaifah yang sekarang masyhur dengan penyebutan Bir Ali atau Abyar Ali. Abyar artinya sumur-sumur. Sebagian menyebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah memerangi jin di daerah tersebut. Pernah memerangi jin di daerah tersebut. Sehingga disebutlah tempat tersebut yang disandarkan pada Ali, Abyar Ali, sumur-sumurnya Ali. Ada pula yang mengatakan bahwa dahulu di tempat tersebut banyak sumur, sumur yang dibuat oleh Ali, entah Ali siapa. Wallahu ta'ala alam asal dari penamaan tersebut. Yang jelas yang disebut oleh Nabi alaihissalatu wassalam tempat tersebut atau miqat itu disebut Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah. Dan Dzul Hulaifah ini miqat yang paling jauh. Miqat yang paling jauh dari Makkah. Jaraknya 420 km. Dari Makkah Al-Mukarramah. Adapun jaraknya dari Masjid Nabawi sekitar 13 kilometer. Wali ahli Syam al-Juhfah, dan bagi penduduk Syam, miqat mereka adalah al-Juhfah. Namun disebutkan bahwa kampung ini telah lama mengalami kerusakan sehingga tidak memungkinkan bagi seorang untuk berada di sana dan memulai ihram dari tempat tersebut. Sehingga kaum muslimin mereka memulai ihram dari tempat sebelum Al-Juhfah, yang disebut Rabigh. Namun sebagian menyebutkan bahwa tempat ini Al-Juhfah sudah mulai mengalami perbaikan dan bahkan telah dibangun di sana masjid. Wallahu a'lam. Wali ahli Najd qarn al-manazil, dan bagi penduduk Najd miqat mereka adalah qarnul manazil, dan juga disebut dengan as-sail al-kabir. As-sail al-kabir. Adapun jaraknya dari kota Makkah kurang lebih 78 kilometer. Adapun Al-Juhfah yang telah kita sebutkan tadi, jaraknya dari Makkah kurang lebih 208 kilometer. Wali ahli Yaman Yalamlam, dan bagi penduduk Yaman miqat mereka adalah Yalamlam. Dan di daerah Yalamlam, Yalamlam ini adalah lembah yang luas, dan di sana terdapat sumur yang disebut As-Sa'diyah. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, hunna lahunna, maka mereka, ya, hunna lahunna, yakni untuk memulai ibadah tersebut, seorang yang hendak memulai ihram berada di miqat dan memulai ihram di miqat tersebut. Baik mereka yang berada di daerah itu, ya, penduduk Madinah Dzulhulaifah, penduduk Syam Al-Juhfah, penduduk Najd Qarnul Manazil, dan penduduk Yaman Yalamlam, waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna, dan bagi siapa yang lewat melewati miqat tersebut meskipun bukan dari penduduk setempat. Ini yang dimaksud Ahlul Madinah, apabila mereka hendak mulai miqat, memulai ihram dari miqatnya Dzulhulaifah, atau siapa saja yang lewat, siapa saja melewatinya, misalnya dari Indonesia berangkat menuju Madinah, dan pada saat dia akan memulai ihram, maka dia memulai ihram seperti ihramnya penduduk Madinah, yaitu Dzulhulaifah. Jadi siapa saja yang melewati miqat tersebut, mimman arada al-hajj wal umrah, bagi orang yang menghendaki ibadah haji dan umrah, maka ini menjelaskan kepada kita bahwa yang menjadikan tempat-tempat tersebut sebagai miqat, di mana mereka diharuskan memulai ihram apabila mereka hendak menunaikan ibadah haji dan umrah. Adapun misalnya seorang berangkat ke Makkah, tujuannya apa? Dagang. Ketika dia berangkat, dia tidak bertujuan untuk melakukan ibadah umrah atau haji, ya, namun untuk dagang di sana. Maka dia tidak perlu berihram, dan dia tidak perlu memulai ihramnya dari tempat-tempat tersebut atau dari miqat-miqat itu, bagi orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah. Ya, adapun yang datang ke sana berobat atau yang semisalnya, maka tidak memulai ihram karena dia tidak bertujuan untuk melakukannya. Demikian pula misalnya seorang dari Indonesia hendak menunaikan umrah, namun dia akan memulai umrah dari Madinah misalnya, dia memulai umrah dari Madinah dan tidak langsung menuju Makkah. Nah, seorang ketika berada di pesawat, terkadang pada saat pesawat tersebut menuju ke Jeddah, dia mestinya melewati miqat, melewati Yalamlam, melewati Yalamlam. Namun dia tidak bertujuan untuk segera menunaikan ibadah umrah, karena dari Jeddah dia langsung menuju Madinah, tidak ke Makkah. Maka dia tidak perlu memulai ihram dari Yalamlam atau yang atau yang sejajar dengan Yalamlam. Maka dia tetap berpakaian biasa lalu berangkat ke Madinah. Dari Madinah apabila dia hendak memulai berangkat ke Makkah, barulah dia memulai ihramnya dari Dzulhulaifah. Tapi kalau misalnya dari Jeddah dia langsung hendak menunaikan ihram, yakni menunaikan ibadah umrah, ya, maka pada saat dia dari Jeddah langsung menuju Makkah, maka dia harus melakukan ihram dari atas pesawatnya. Misalnya kalau dia naik pesawat, apabila telah mendekati Yalamlam atau hampir sejajar dengan Yalamlam, maka dia segera memakai pakaian ihram. Wa man kana duna dzalik fa min haitsu ansha hatta ahlu Makkah min Makkah. Dan siapa yang lebih dekat jaraknya ke Mekah dan tidak melewati miqat karena dekatnya jarak-jarak mereka, maka mereka memulai ihram dari tempatnya. Misalnya penduduk Jeddah. Jeddah sudah melewati miqat. Maka dia tidak harus kembali ke Yalamlam misalnya untuk mengambil miqat di sana. Tidak. Dia sudah melewati miqat. Jarak tinggalnya lebih dekat ke miqat daripada ke Al-Ka'bah atau ke Makkah daripada miqat tersebut, maka dari rumahnya dia memulai ihramnya dari rumahnya. Demikian pula halnya ahlu Makkah yang tinggal di haram apabila dia hendak menunaikan umrah, maka dia memulainya dari tempatnya, yakni dari tanah yang halal, dari tempat halal, bukan tanah haram seperti di Tan'im atau Ja'ranah atau Al-Hudaybiyah, ya, yang itu merupakan tempat-tempat al-halal. Maka dia memulai ihram dari sana, kemudian menunaikan ibadah umrah seperti biasa. Faman ta'adda hadhihi al-mawaqit biduni ihram wajaba 'alaihi ar-ruju'u ilaiha in amkan. Barang siapa yang melewati miqat-miqat ini tanpa ihram, padahal dia berniat untuk menunaikan ibadah ihram, maka dia wajib untuk kembali. Dia wajib untuk kembali ke miqat tersebut jika memungkinkan. Wa illam yatamakkan minar ruju'i fa 'alaihi fidyah. Namun apabila tidak memungkinkan baginya untuk kembali ke miqat tersebut, maka dia wajib membayar fidyah. Dia wajib membayar fidyah, dan ini pendapat jumhur ulama, dan ini juga merupakan fatwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa hiya syatun yadhbahuha fi Makkah. Yang dimaksud fidyah di sini adalah seekor kambing yang dia sembelih di Makkah. Wa yuwazzi'uha 'ala masakinil haram. Lalu dia bagi-bagikan kambing atau daging kambing tersebut kepada orang-orang miskin yang tinggal di tanah haram, dan dia tidak diperbolehkan mengambil sedikit pun dari apa yang telah dia sembelih tersebut. Baik, sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.